Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Masih dalam bab hal yaqulu sayyidi, apakah boleh seorang pembantu atau pelayan atau budak memanggil tuanya dengan sayyidi. Pada hadis yang kita baca kemarin itu menunjukkan anjuran. Ya, dari Rasul wal yakul sayyidi wa sayyidati. Ikhwan ya. Baik. Namun pada hadis yang nanti akan kita baca di situ seolah-olah zahirnya Rasul melarang menggunakan kalimat sayyid. Kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Telah mengabarkan kepada kami Musaddad. Musaddad siapa namanya? Abdul Musawwir. Musaddad bin Musarhad. Kunyahnya Abul Hasan. Ahsanta. Fiqh. Qala haddatsana Bishr ibnul Mufaddal, berkata Musaddad telah menghabarkan kepada kami Bishr bin Mufaddal. Barakallahu fikum. Tayyib. Ibnu Lahik. Iya, Bishr ibnul Mufaddal ibni Lahik Ar-Raqashi. Tayyib. Abu Ishaq Al-Basri. Sudah lewat terjemahnya. Siqah. Beliau rawi yang siqah. Qala haddathana Abu Maslamah, berkata Bishr telah menghabarkan kepada kami Abu Maslamah. Abu Maslamah ma'rufun bikunyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Wasmuhu, dan nama beliau adalah Sa'id ibnu Yazid. Sa'id ibnu Yazid ibni Maslamah. Sa'id ibnu Yazid ibni Maslamah Al-Azdi Al-Basri. Al-Azdi Wal-Basri. Siqah. Beliau rawi yang thiqah. An Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, namanya adalah Al-Munzir Ibnu Malik. Al-Munzir Ibnu Malik Ibni Kuto'ah. Ya, ibni Kuto'ah. Qaf, ta', ain, ta' marbutah. Kuto'ah. Ibni Kuto'ah. Tayyib. Al-Abdi Al-Basri. Masyhurun bi kunyatih. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Nadrah Siqah. Beliau rawi yang siqah. An Mutarrif. An Mutarrif. Huwa Mutarrif ibnu Abdullah ibni Syikhir. Iya, Mutarrif ibnu Abdullah ibni Syikhir. Alif lam shin kha ya Ra, Syikhir. Abu Abdullah Al-Basri. Thiqatun Abidun. Beliau rawi yang thiqah dan termasuk ahli ibadah. Ya. Tayyib. Beliau ini putranya Abdullah ibnu Syikhir, sahabiyun jalil. Barakallahu fikum. Qala, qala abi. Berkata Mutarrif, berkata ayahku. Siapa tadi nama ayahnya? Anda? Sama Abdul Razak? Naam. Siapa namanya antum? Namanya siapa? Jangan nangis. Namanya siapa? Hah? Fadli. Fadli. Ya. Siapa nama ayahnya Mutarrif? Loh, kok nangis lagi? Siapa namanya Fadli? Ayahnya Mutarrif? Hendi. Siapa nama ayahnya Mutarrif? Kalau enggak nanti dibantu sama kakak. Musa. Mana kak Musa? Siapa namanya ayahnya Mutarrif? Siapa? Abdullah bin Syikhir. Ya, Fadli. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin Syikhir. Barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Beliau mengatakan, intalaqtu fi wafdi bani Amir ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat bersama rombongan delegasi utusan dari Bani Amir untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut rombongan Bani Amir sebagai utusan. Faqalu, dan mereka rombongan saya ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, anta sayyiduna. Ya, anda adalah sayyid kami, tokoh kami, tuan kami. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah mendengarkan pujian dan sanjungan, barakallahu fikum, para utusan tadi, rombongan tadi, Rasul langsung mengatakan, as-sayyid Allah. Ya, as-sayyid Allah. Yang layak untuk menjadi sayyid itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Tayyib. Dan anda orang yang paling afdal di kalangan kami. Dan yang paling agung taulan. Taulan ay ato'an. Lil ahibba wa uluwan alal a'da. Taulan itu maknanya adalah ato'an lil ahibba. Orang yang gampang untuk memberi, untuk mengasih bagi orang-orang yang dia cintai. Wa uluwan, ya, dan barakallahu fikum, tinggi dalam menghadapi atau menyikapi musuh-musuhnya. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Nabi dipuji dengan pujian demikian, qala, beliau mengatakan, faqal, qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ya. Silakan saja kalian ucapkan ucapan tadi. Pak Ikhwan ya. sebenarnya tidak masalah. Iya. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid, wa huwa sayyidu waladi Adam. Amin. Rasul sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Tidak masalah. Iya, begitu juga menyatakan beliau adalah afdaluna fadlan wa huwa afdalul khalqi. Beliau adalah makhluk yang paling afdal. Wa azamuna taulan. Ya, yang paling baik terhadap orang yang dicintai dan ulu, ya, merasa tinggi di atas musuh-musuhnya. Barakallahu fikum. Silakan ucapan yang demikian, qulu biqaulikum. Silakan kalian ucapkan, namun Rasul memberikan catatan, wala yastajriyannakum syaitan. Ai la yastaghlibannakum. Tayyib. La yastaghlibannakum fayattakhidhukum jariyan. Ay rasulan wa wakilan. Maksudnya adalah la yastaghlibannakum, jangan sampai setan itu menguasai kalian. Sehingga setan menjadikan kalian sebagai utusan atau wakil. Paham sini ikhwan? Sehingga Rasul di sini memberikan catatan, mau memuji Rasul, ya silakan. Ikhwan ya, dengan pujian yang pas. Iya. Sesuai dengan kedudukan beliau. Tetapi Rasul memberikan catatan, jangan sampai pujiannya tadi ke kebablasan. Sehingga setan akan mengendarai kalian dan mengendalikan kalian. Sehingga kalian akan menjadi utusan dan wakil dari setan. Kapan ikhwan? Ya, tatkala pujian tadi sudah melampaui batas. Barakallahu fikum. Ayyib. Al-mu'adzin yu'adzin awalan. Ayyib. Dari kedua hadis yang kita baca, barakallahu fikum, di situ seolah-olah ada kontradiksi padanya. Pada hadis pertama Rasul menganjurkan tayyib seorang pelayan ya untuk memanggil tuanya dengan sayyidi atau sayyidati. Tapi dalam kasus yang lain ternyata Rasul ketika dipanggil dengan sayyiduna barakallahu fikum, beliau menegur. Pak Yuhan ya. Seolah-olah di situ ada larangan dari beliau untuk memanggil orang lain dengan lafaz sayyid barakallahu fikum. Sehingga dari sini mereka para ulama mengkompromikan antara kedua hadis ya. Menggunakan tariqatul jama' barakallahu fikum, mereka mengatakan as-siyadatu nau'an. Ya, as-siyadatu nau'an. Yang pertama, as-siyadatul mutlaqah. Ya, as-siyadatul mutlaqah. Siyadah yang mutlak. Yang absolut, yang tidak terbatas, ya, siadah yang unlimited, barakallahu fikum. Tayyib. Fahadihi lillahi wahdah. Maka siadah dengan makna siadah mutlaqah ini hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Ya. La yajuz itlaquha li ghairillah. Tidak diperbolehkan menggunakan lafaz siadah dengan makna mutlaqah ini kepada selain Allah. Paham ikhwan ya? Baik. Dan itulah maksud dari hadis Abdullah bin Syikhir. Ya, dari hadis Abdullah bin Syikhir barakallahu fikum. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah siadah mutlaqah. Oleh karena itu Rasul menggunakan ta'bir dengan menggunakan alif lam. Iya, lil istighraq. Barakallahu fikum. Menunjukkan siadah di sinilah siadah mutlaqah. Kemudian yang kedua, as-siyadatu al-muqayyadah. As-siyadatu al-muqayyadah. Ya. Siadah yang terbatas. Siadah yang limited edition. Ya, edisi terbatas. Barakallahu fikum. Baik. Fahadihi yajuz itlaquha li ghairillahi ta'ala. Siadah yang muqayyadah ini diperbolehkan menggunakannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada makna inilah di bawah hadisnya Abu Hurairah. Ya, di mana Rasul menganjurkan kepada para pelayan atau budak memanggil tuannya dengan sayyidi wa sayyidati, dengan makna siadah yang muqayyadah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dengan tariqatul jama', maka kedua hadis barakallahu fikum semuanya bisa diamalkan. Baik, bisa dikompromikan. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah fihi tawadhu'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya menunjukkan ketawadhu'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi barakallahu fikum beliau tidak mau. Ya. Tayyib diangkat-angkat namanya dan posisinya. Padahal apa yang diucapkan itu tidak berlebihan. Paham kan ya? Tayyib. Benar kalau ada yang mengatakan beliau adalah sayyiduna. Ya, bahkan bukan sayyiduna, bahkan sayyidu waladi Adam. Afdaluna. Bahkan lebih dari itu, afdalul khalqi. Barakallahu fikum. Tapi dikarenakan ketawaduan beliau, beliau barakallahu fikum tidak suka ya dipuji dengan barakallahu fikum yang demikian. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu 'anil mubalaghah fil madhi. An-nahyu 'anil mubalaghah fil madhi. Di dalamnya terdapat larangan dari berlebih-lebihan ketika memuji seseorang. Barakallahu fik. Iya. Tayyib. Tidak boleh kelewat batas. Iya. Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya, beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam menyanjung dan memuji Isa bin Maryam. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini barakallahu fikum terdapat bimbingan bagi kita bagi kedua belah pihak. Ikhwan ya. Terkait barakallahu fikum dengan orang yang dipuji, barakallahu fikum dia tidak boleh besar kepala. Gitu ya. Tidak boleh merasa ujub, merasa bangga, merasa dialah segala-galanya. Pak Yohan ya. Tetapi barakallahu fikum dia barakallahu fikum berusaha untuk merendah. Iya. Itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih dan juga a'immatuna wa ulama'una. Barakallahu fikum. Itu adab yang diajarkan oleh mereka. Ya, mereka tidak suka dipuji atau disanjung-sanjung barakallahu fikum oleh orang lain. Dan itu yang dicontohkan diantaranya oleh barakallahu fikum yang kita ketahui pada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya, ketika sebelum beliau memberikan muhadhara fatwa barakallahu fikum, sang moderator mengawali ya dengan menyebutkan barakallahu fikum nama beliau, biografi beliau sedikit, dan setelah itu dipuji, disanjung, diangkat-angkat barakallahu fikum dengan sanjungan yang luar biasa. Setelah sang moderator selesai menyampaikan barakallahu fikum mukaddimahnya, Syekh barakallahu fikum memberikan tanbih, ya, menegur sang moderator, dan beliau mengatakan la yu'id. Diharapkan sang moderator tidak mengulangi hal yang demikian. Ikhwan ya. Sehingga itu adalah adab atau tata krama yang diajarkan oleh ulama kita. Paham ikhwan ya? Sehingga barakallahu fikum, kita tidak boleh merasa bangga atau besar diri dengan ya pujian-pujian yang datang kepada kita. Bahkan sebagian para ulama kita barakallahu fikum, ketika datang pujian mereka justru menangis. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Menangisi barakallahu fikum, apakah pantas pujian seperti itu disematkan kepada dia? Iya. Kemudian juga menangisi barakallahu fikum kekhawatiran mereka para ulama kita untuk tergelincir. Iya. Orang yang biasa dipuji, orang yang biasa disanjung, orang yang biasa diangkat-angkat barakallahu fikum, itu repot. Iya, biasanya barakallahu fikum untuk ya, untuk rujuk. Untuk mengakui dan menyadari akan kesalahannya. Itu dampak negatif barakallahu fikum pujian yang terus dikonsumsi. Iya. Yeah. Dan tidak berupaya untuk barakallahu fikum dibatasi. Iya. Yeah. Yang masuk kepada kita barakallahu fikum. Baik. Kemudian dari pihak yang lain barakallahu fikum, kita juga dilarang untuk memuji orang lain secara berlebihan. Barakallahu fikum. Iya. Yeah. Baik. Misal kita mengetahui ya yeah, ada teman kita, masya Allah, ya, ini teman yang luar biasa dari sisi keilmuannya, dari sisi muamalahnya, dari sisi ibadahnya. Barakallahu fikum. Baik, ya, tidak boleh bagi kita untuk memuji dia dengan melampaui batas, masya Allah, Syekhul Islam, gitu ya. Baik, bayangkan ya, wah itu sudah melampaui batas. Barakallahu fikum. Bahkan Rasul memberikan bimbingan kepada kita terhadap orang-orang yang memuji kita melampaui batas dengan apa ikhwan? Ahitsu turaba 'alal madihin. Iya, taburkanlah pasir di atas kepala orang-orang yang memuji kalian yang melampaui batas. Ikhwan ya. Hai, barakallahu fikum. Itu terkait dengan diri kita biar kita tidak barakallahu fikum kecanduan pujian tadi, terkait dengan yang memuji biar kapok, gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak mengulangi tindakannya tersebut. Barakallahu fikum. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu taala alam bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Terkait dengan masalah ibadah sholat, itu nanti akan dibahas. Ada salam dari Abul As Maulana Al-Makassari untuk ikhwan yang kenal dengan beliau. Ada yang kenal? Abul As Maulana, yang mana itu? Maulana yang dulu toh, MTF dulu. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam lagi dari Taqian Solo yang saat ini berada di makbar buat para asatidah dan santri-santri yang ada di Al-Bayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ya dengan takian? Kenal? Loh, kok pada ketawa? Kenal ya? Barakallahu fikum. Mana yang benar dari kunyah Bishr, Abu Ishaq atau Abu Ismail? Tadi saya menyebutkan apa? Hah? Abu Ishaq? Iya, tadi salah. Yang benar Abu Ismail. Iya. Sabukul lisan. Barakallah. Yang benar Abu Ismail, bukan Abu Ishaq. Asanta. Terkait dengan hubungan ketaatan terhadap pemerintah dengan pelaksanaan puasa, barakallahu fikum, itu akan dibahas ya pada ahkam siyam Ramadan. Yang jelas mereka para a'immah terlepas dari khilaf ya, menentukan awaliyah Ramadan dan awaliyah Syawal. Barakallahu fikum, mereka rata-rata atau mayoritasnya semuanya menganjurkan untuk mengikuti keputusan penguasa. Iya. Walaupun secara pendapat mereka berbeda-beda. Ada yang lebih condong kepada i'tibarul matali, iya. Melihat zona waktu yang ada. Ada yang mengatakan ru'yah wahidah likullin, ru'yah satu negara itu mencakup semuanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan khilaf di kalangan mereka, namun kebanyakan mereka barakallahu fikum terkait dengan walau tidak terlepas dari khilaf tadi, semuanya menganjurkan kepada kita untuk mengikuti keputusan penguasa di negeri masing-masing. Iya. Yang terakhir ada salam dari Nu'man Ambon buat semua asatidah dan para santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.